Mitra bisnis, belakangan ini krisis listrik yang menyebabkan sering terjadinya pemadaman membuat resah berbagai kalangan. Akibatnya, sektor usaha mengalami kerugian yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Ironisnya, PLN minta pada pemerintah agar tahun depan tarif listrik dinaikkan. Alasannya PLN selalu rugi, karena biaya produksinya saja sudah Rp1.000 per kWh, sedangkan harga jualnya hanya Rp640 per kWh. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Harian Aprindo, Tutum Rahanta. Pak Tutum, bagaimana tanggapan Anda? PLN daripada menaikkan listrik lebih bagus mereka mengefisiensikan diri, berikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Setelah itu baru naikin harga, tarif dasar listrik baru kita setuju. Tapi kan se-Asia Tenggara tarif listrik kita yang terendah dan disubsidi pula. Orang bayar listrik di sana puas, dilayanin apa adanya yang seperti diinginkan si konsumen. Kita mau murah kalau tidak. Gini ya, di daerah-daerah kasihan sebulan bisa mati seminggu. Saya kasih tahu loh, ini untung di Jakarta kita hidupnya. Layak nggak kita gitu memberikan penghargaan mau berapapun harganya murah kalau listriknya orang tidak bisa berproduksi secara maksimal kan dirugikan. Daerah itu kasihan, belum lagi orang mau membuka usaha. Setiap kali mau pasang listrik mahalnya minta ampun. Hah? Gara-gara diisukan listrik kurang, listrik kurang, listrik kurang. Jadi orang kan terus tetap berinvestasi. Setiap orang mau investasi listriknya nggak dibilang nggak ada. Tapi kalau dikasih uang lebih-lebih ada listriknya. Kan jadi pelayanan dari masyarakat terhadap pelayanan pemerintah terhadap masyarakat tuh sama sekali nggak ada. Lalu apa dong yang Anda harapkan? Dikompare lah. Jadi sekarang kan apakah industri dengan leluasa dapat kalau mau pasang listrik mereka mau berinvestasi sekarang apakah gardunya nggak usah beli, ya kan? Di dalam hitung-hitungan seolah-olah kader gardu tidak beli, semua disediain sampai kabel masuk ke wilayah kita. Tapi kenyataannya coba deh. Jadi hal-hal begituan lah sangat saya rasa tak sangat tidak, walaupun mau lebih murah dari negara tetangga jauh ini itu tidak segitu, tidak setuju lah. Bukan itu dulu tujuan utama melayani masyarakat, bukan dengan harga. Pelayanan dulu. Sekarang ini gara-gara isu listrik agak cukup ini itu orang mau berinvestasi sekarang mau pasang listrik segala-galanya dibebankan kepada kita, ya kan? Waktu PLN lagi kekurangan listrik kita kan harus memakai genset sendiri. Bayangin nggak kita punya boros berapa besar? Sudah bayar PLN mahal listriknya, kita investasinya waktu pemasangan penyambungan baru. Terus kita harus bebankan biaya solar, harus ngurusin investasi, kita punya maintenance, segala ini itu. Bagaimana kalau ada usulan kenaikan tarif ini hanya untuk industri besar saja? Saya kasih tahu, kasihan lah. Di negara lain industri itu yang justru disubsidi, jangan begitulah. Saya juga bukan kata-kata industri itu seolah-olah mereka menghasilkan uang banyak. Itu pertumbuhan itu dibentuk oleh mereka juga. Industri itulah yang harus didukung. Bukan kita semata-mata orang industri itu untung gede, kita menekan mereka dengan sesuka hati, itu juga tidak baik. Demikian Tutum Rahanta dan saya Rizal Andika.